Ada hadis yang menyebutkan bahwa apabila seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho, maka istri tersebut masuk surga. Yang dimaksud suaminya ridho itu bagaimana? Terima kasih. Ridho sudah kalimat yang sangat jelas ya. Wa ashabut ta'rif, ta'riful ma'ruf. Kata para ulama, sesusah-susah mendefinisikan adalah mendefinisikan sesuatu yang jelas. Masyaallah. Ya ridho artinya karena istri tadi mungkin berbakti pada suami, mentaatinya dan sebagainya, maka suaminya ridho, maka dia di sisi Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan mendapatkan jaminan jannah. Dan itu mencocoki hadis yang lain ketika Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Seorang wanita yang sudah sholat lima waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun yang delapan. Min ayyi abwabil jannati thamaniyah. Silahkan masuk. Yadkhulul jannah atau tadkhulul jannah min ayyi abwabil thamaniyati sya'at. Silahkan dia masuk ke surga dari pintu yang manapun yang delapan. Masya Allah, wanita begitu mudahnya masuk surga. Pertama, salat lima waktunya, puasa yang wajibnya di bulan Ramadhan, dan kemudian taati suaminya. Bukankah ini sama atau semakna dengan apa yang dibacakan tadi, barang siapa yang suaminya meninggal dan dia dalam keadaan ridho pada istrinya? Oh, seorang istri meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan mendapatkan jannah. Tentunya. Dan suami akan ridho kalau istrinya mentaatinya, berbakti kepadanya. Tentunya fi ta'atillah, tentunya fil ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam.